طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الأخوة رحمني ورحمكم الله إن شاء الله kita pada pagi hari ini akan melanjutkan kajian di dalam membaca Kitabul Ilm di mana di dalamnya pembahasan tentang al-ilm, motivasi di dalam menuntut ilmu, adab-adab di dalam menuntut ilmu, dan juga di dalamnya dibahas tentang sesuatu yang bisa membantu untuk orang seseorang talibul ilmi memahami ilmu syar'i. Dan kita sampai kepada atau kita membaca dari bab berkaitan dengan adab talibul ilm, adab penuntut ilmu yang ke-10. Naam. Dan kita akan melanjutkan membaca adab yang ke-10 dari penuntut ilmu. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, بعض المؤرخين الذين تكلموا عن حياة الحافظ ابن حجر رحمه الله. Sebagian dari ahli sejarah mereka membicarakan tentang kehidupan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Wa kana qadhi qudati Misr fi ahdihi. Dan adalah beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah adalah seorang qadhi, hakim yang ada di Mesir pada masa beliau. Wa kana idza jaa ila makani 'amalihi ya'ti bi'urbatin tajurruha al-khuyulu aw al-bighalu fi mawqif. Dan adalah beliau tak kala datang ke tempat pekerjaannya, yaitu Ibnu Hajar rahimahullah, beliau datang dengan kereta yang dibawa oleh kuda atau keledai di sebuah arak-arakan sehingga ada pengawalnya beliau kalau menuju pekerjaannya. Famarra dhata yawmin bi rajulin yahudi fi misra zayyat ay yabi'u zayta wa adatan yakunu zayyatu wasikha thiyab. Maka suatu saat atau suatu ketika Ibnu Hajar rahimahullah melewati laki-laki Yahudi, seorang Yahudi yang ada di Mesir, yang dia penjual minyak. Dan seperti kebiasaannya bahwa orang yang menjual minyak itu wasikhat siap. Pakaian itu akan menjadi kotor. Nah, faja' al-yahudi fa'awqafa al-mawqiba. Maka seorang Yahudi tersebut datang dan menghentikan arak-arakan yang di dalamnya ada Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Wa qala lil Hafiz Ibnu Hajar, dan beliau yaitu orang Yahudi tersebut mengatakan kepada Al Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, inna nabiyakum yaqulu ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Orang Yahudi menyebutkan dalil apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Sesungguhnya nabi kalian mengatakan bahwa dunia sijnul mukmin, penjaranya seorang mukmin, dan surganya orang kafir. Ini dalil. Dan ini dalil yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian seorang Yahudi tersebut mengatakan, wa anta qadi qudati Misr wa anta fi hadzal mawqib wa fi hadzan na'im wa ana ya'ni nafsahu al-yahudi fi hadzal 'adzab wa hadzal syiqaq. Namun ya, engkau seorang mukmin tapi menjadi seorang qadi hakim yang besar di Mesir ini, dan engkau berada di dalam iring-iringan, tak kalah berangkat di dalam pekerjaannya, dan engkau berada di dalam kenikmatan yang penuh kenikmatan. Adapun saya, kata orang Yahudi, naam, di dalamnya terdapat kesusahan. Aku mengalami kesusahan, kesulitan. Naam. Sehingga disangka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naam, tidak sesuai dengan kenyataannya. Naam. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Naam. Ini prasangka orang Yahudi. Kemudian qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah kepada orang Yahudi tersebut, menjawab ucapan Yahudi tersebut, ana fima ana fihi min at-turfi wan na'imi yu'tabaru binisbati ila na'imil jannati sijnan. Adapun saya yang di dalamnya terdapat kemewahan, atau yang aku rasakan di dalamnya kemewahan, kenikmatan, bila dibandingkan dengan kenikmatan surga, adalah bagaikan penjara. Nah, ini ucapan Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Jadi kenikmatan yang dialami oleh Ibnu Hajar, kemewahan yang ada di sekitar beliau, jika dibandingkan kenikmatan di dalam surga, adalah bagaikan penjara. Ini ucapan Ibnu Hajar rahimahullah kepada orang Yahudi, untuk memahamkan orang Yahudi tersebut. Wa amma anta binisbati lisyqa alladhi anta fihi yu'tabaru binisbati li adzabin nar jannatan. Adapun engkau yang engkau di dalamnya merasakan penderitaan di dunia ini, jika dibandingkan azab di dalam neraka, adalah bagaikan surga. Nah, ini ucapan Ibnu Hajar rahimahullah yang sangat dalam maknanya, bahwa kesusahan, kesulitan yang dihadapi oleh orang kafir, oleh orang Yahudi tersebut, jika dibandingkan dengan azab neraka, adalah bagaikan surga sehingga tidak ada naam setaranya, tidak ada bandingannya jika diazab di dalam neraka. Maka tak kala orang Yahudi mendapatkan penjelasan dari Ibnu Hajar rahimahullah akan hakikat kehidupan dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, maka faqala al-yahudi, orang Yahudi mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa aslama. Maka orang Yahudi bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, wa aslama, dan dia masuk Islam. Ini dari ucapan yang thayyib, ucapan yang baik kepada orang kafir, orang Yahudi. Naam, dari satu permasalahan, naam, dia bisa masuk Islam. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah beliau tentang hadis ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, di dalam syarah sahih Muslim, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan makna hadis ini adalah anna kulla mu'minin masjunun mamnu'un fid dunya minas syahawatil muharramati wal makruhah, bahwa setiap mukmin itu masjun, terpenjara. Bagaimana hakikat penjara tidak bisa merasakan kebebasan sebagaimana kebebasan orang yang di luar penjara. Nah, maka setiap mukmin itu masjun, terpenjara. Mamnu, terlarang dari dunia untuk melampiaskan syahwat-syahwat yang haram, syahwat-syahwat yang makruh, yang dibenci. Mukallifun bi fi'li ta'atis syaqah, bahwa setiap orang yang beriman mereka diberikan beban untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang dirasa berat. Fa idza mata insiraha min hadza, maka jika seorang mukmin yang meninggal, maka dia akan berhenti dari aktivitas tersebut. Wan qalaba ila ma a'addallahu ta'ala lahu minan na'imid da'im. Beliau itu orang yang mati, seorang mukmin yang meninggal akan berpindah kepada apa yang Allah janjikan berupa kenikmatan yang kekal. Warahati al-khalisah minan nuqsan, dan mendapatkan kelapangan yang naam kosong dari kekurangan. Ya, sempurna kenikmatannya. Naam, yang didapatkan oleh setiap mukmin yang tak kala dia meninggal. Wa ammal kafir, kata beliau, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, adapun orang kafir, fa innama lahu min dhalika ma hasala fid dunya. Adapun orang kafir, maka sungguhnya apa yang dia dapat dari dunia berupa kenikmatan, ma'akillatihi, dengan sedikitnya kenikmatan tersebut, wa takdiri bil munghasat, ya, yang didapatkan dengan kesusah payahan, yang didapatkan dengan kesulitan-kesulitan. Fa idza mata, maka apabila seorang kafir itu mati, sara ilal azabid daim wa syaqaul abid, maka jika seorang kafir mati, dia akan berada di azab yang kekal dan kesusahan kesulitan yang abadi. Ini kata beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis dari ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Maka ini jadikan ibrah dan jadikan ilmu bagi seseorang bahwa hakikat dunia na'am adalah manusia berada di dalamnya bagaikan penjara. Baik. Kemudian kita lanjutkan ucapan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Fal mu'minu fi khairin mahma kan." Maka seorang yang beriman berada di dalam kebaikan walaupun bagaimana keadaannya. Mereka seorang mukmin berada di dalam kebaikan. Wa huwal ladzi ribhud dunya wal akhirah. Dan dia itu seorang yang mukmin berada kepada keberuntungan dunia dan akhirat. 6. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minil dha'if wa inna kullin wa fi kullin khairun." Seorang mukmin yang kuat khairun berada di dalam kebaikan. Wa ahabbu ilallah dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tapi kata beliau, wa fi kullin khairun. Dan di dalam setiapnya, yaitu orang mukmin, orang dhaif, di dalamnya semua mereka itu nam terdapat kebaikan. Barakallahu fikum. Sehingga seorang mukmin itu berada di dalam kebaikan. Dan juga sabda yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin anna kula amrahu khair. Betapa istimewanya perkara yang menakjubkan bahwa anna kula li amril mukmin, bahwasanya perkara seorang mukmin itu semuanya itu baik. 6. Ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang mukmin itu berada di dalam keberuntungan di dunia dan di akhirat. 6. Wal kafiru fi syarrin wa huwa alladhi khasra ad-dunya wal akhirah. Dan orang kafir itu berada di dalam kejelekan dan dia adalah orang yang berada di dalam kerugian dunia dan kerugian akhirat. Qala Allah Ta'ala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Allah Ta'ala berfirman, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian kecuali dikecualikan manusia semuanya dalam kerugian kecuali adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Ini dalil dari Al-Quran bahwa perkaranya seorang mukmin itu berada di dalam kebaikan. Fal kuffaru walladzina adha'u dinallahi. Adapun orang kafir dan orang-orang yang menelantarkan agama Allah, tidak peduli dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, watahu fi ladzatihim wa turfihim, dan mereka terjerumus ke dalam kemewahan-kemewahan dunia mereka dan keindahan dunia mereka, Fahum wa in banal qusura wa sayyaduha wa zaharat lahumud dunya fa innahum fil haqiqati fi jahim. Maka keadaan mereka, yaitu orang-orang kafir, walaupun dipenuhi dengan kenikmatan, dipenuhi dengan kesenangan-kesenangan, naam, wa in banal kusur, walaupun mereka membangun ya kerajaan-kerajaan, wa sayyaduha, dan menghiasi kerajaan-kerajaan tersebut dengan gemerlapnya dunia yang mereka miliki, maka sungguh hakikat mereka itu berada di jahim, di jahannam. Hatta qala ba'du salaf, sehingga sebagian salaf mengatakan, lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyuf. Seandainya para raja atau anak dan anak-anak raja mereka mengetahui apa yang kita berada di dalamnya, ya, orang-orang mukmin, orang-orang penuntut ilmu, nam lajaladuna alaihi bisuyuf, mereka benar-benar akan mencambuk kita dengan pedang-pedang mereka jika mereka tahu akan kenikmatan dari seorang mukmin yang mereka talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, keutamaan di dalam menuntut ilmu, dan naam apa yang dirasakan oleh penuntut ilmu jika mereka mengetahui hakikat hal tersebut, sungguh mereka akan merasa iri dan akan mencambuk ya kita, naam, dengan pedang-pedang mereka. Naam, ini seandainya mereka tahu. Dan sungguh sudah disebutkan ya di kajian-kajian akan keutamaan ilmu, bagaimana seorang ihtimam terhadap ilmu, dan juga naam dengan ilmu seorang akan mudah untuk jalannya kepada surga dan yang lain sebagainya. Ini kenikmatan. Naam, kenikmatan yang sangat besar. Dan dimudahkan seorang untuk bermajlis, berhalaqah, duduk, mendengarkan ilmu. Ini suatu kenikmatan yang orang-orang yang para raja mereka tidak mengetahui kenikmatan ini. Ammal mu'minuna faqad na'imu bimunajatillahi wa dzikri. Adapun orang-orang yang beriman, maka sungguh mereka telah mendapatkan kenikmatan, yaitu berupa apa? Bimunajatillah. Ya, kenikmatan dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dzikrillah, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kenikmatan. Kadang seorang mukmin naam lalai. Ya, bahwa naam kenikmatan itu hanyalah apa yang bisa dirasakan dari ya, yang dilihatnya. Dirasakan apa yang dia bisa merasakan oleh badannya. Namun pada hakikatnya, kenikmatan di antara kenikmatan-kenikmatan yang ada adalah tak kalah seorang bisa bermunajat dengan Allah, berzikir kepada Allah. Betapa banyak manusia yang mereka tidak diberikan kesempatan, ya, dikarenakan kesibukan-kesibukan mereka di dalam ya dunia mereka. 6. Kesibukan-kesibukan di dalam meraih apa yang mereka inginkan. Namun tak kalah seorang diberikan kesempatan untuk bisa bermunajat kepada Allah. Lebih-lebih ya tak kalah tidak ada seorang pun yang melihat melainkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam malam, suatu malam. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Dan juga berzikir kepada Allah. Menuntut ilmu termasuk zikrullah. wa afdalu dzikri, dan zikir yang paling utama. Naam, di dalam menuntut ilmu. Ini merupakan kenikmatan juga. Sehingga kenikmatan hakiki adalah yang seperti ini. Kita bisa bermudajat kepada Allah, berzikir kepada Allah, menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu ma'a qada'illahi wa qadarih, dan orang-orang yang beriman selalu menerima ketetapan dari Allah dan takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Fa in asabathum ad-dharra sabaru, maka jika menimpa orang-orang yang beriman kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan, dan sesuatu yang tidak disukai, dia rasakan sabaru, mereka bersabar. Ini hakikat orang yang beriman. Tak kala mendapatkan musibah, mereka bersabar. Wa in asabathum musarra'u syakaru, dan jika orang-orang yang beriman ditimpa kepada mereka kesenangan, kebahagiaan, kemudahan dari apa yang diinginkan, dia mudah untuk mendapatkannya, syakaru, dan mereka bersyukur. Ini sifat seorang yang beriman. Jika didapatkan kepadanya musibah, dia bersabar. Jika didapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Ini sifat orang yang beriman. Fakanu fi an'ami ma yakun, maka sungguh mereka pada hakikatnya berada di dalam kenikmatan yang sebenarnya. Bi khilafi ashabid dunya, berbeda dengan para pecinta dunia yang diperbudak oleh dunia. Fa innahum kama wasafahumullahu biqauli, fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yaskhatun. Maka sungguhnya mereka, yaitu ashabud dunia, para pecinta dunia yang diperbudak oleh dunia, orang-orang yang diperbudak oleh dunia, sebagaimana yang Allah sifatkan tentang mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka jika mereka diberi dari sebagian kecil dari dunia, radu, mereka senang, ridha dari apa yang dia dapatkan. Wa illam yu'tu, wa illam yu'tau minha, dan jika mereka tidak diberikan naam dari sisi dunia, idahum yaskhatun, ya, mereka langsung marah, jengkel. Apa yang tidak dia raih, yang tidak biasa dia dapatkan dari keinginan dunia, tiba-tiba mereka marah. Nah, ini sifat hubbud dunya, orang-orang yang mencintai dunia. Nah, baik, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naqtahi bihadzal qadar, subhanak bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.